tahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota. Hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Antara sesama rasa perseorangan, sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda. Di ibu kota, macam kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Warganya berkurang sudah tenggang rasa, di antara sesama rasa perseorangan, sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Setahun sekali belum tentu dengan tetangga bisa bertemu di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Di ibu kota.